wong dikei nikmat pitu karo Gusti Allah ora ngrasake. Mergo apa? Wong dempel ki ayu-ayu tapi oon. Lah wong dikei nikmat ra karuan ora ngrasakno. Lah muga-muga wae nikmat pitu ki iso dijangkepi, disempurnakno dadi sedasa. Amin Allahumma. Amin. Lah kok kudu sedasa? Ya, soalnya nek berdasarkan tembang Jawa yasane para wali sing judule ilir-ilir kae, kae kerak dipungkasi nganggo kalimat do sura. Oh, sura. Hore. Artinya apa? Akhir kehidupan, pungkasane urip, ujung hidup manusia itu harus sura hore. Aja mo awe-awe, tapi kudu sura hore. Itu simbol kebahagiaan. Surak hore kuwi tepuk ya ora nyaut wong matamu masih bakul kuwi. Diteruske mboten? Kalau minta diteruskan mandang aku dong. Kau berpaling dariku. Enggak tahu apa kalau aku tuh pencemburu. Aku kalau enggak diperhatiin tuh sakit tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Kene apa nikmat pitu kuwi kok kudu dijangkepi, kudu disempurnakno dadi 10 berdasarkan tembang Jawa karyane para wali sing judule lirir-lirir kali. Niko lak ditutup nganggo tembung do sura o sura. Hore, dadi urip iki akhire kudu iso surak hore, simbol kebahagiaan. Aja mek awe-awe, surak hore iki tegese tepuk tangan, jangan bertepuk sebelah tangan. Lah tepuk tangan iki berarti tangan loro ketemu. Driji 10 gathuk niku jenenge tepuk tangan. Mula driji 10 jangkep sempurna 10 mau. Nah, kalau bertepuk tangan iki mek driji 5. Kalau bertepuk sebelah tangan iki mek driji 5. Loro wong bertepuk sebelah tangan tuh sakitnya tuh di sakit tahu. Paham mboten? Wong urung tak terangke kok paham. Nah, saiki nikmat pitu sing wis diparingke Allah ning kula jenengan kadang ora nyadari niku napa mawon. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Nggawe kalimat akeh pitu kok akhire an kabeh. Ngene iki angel. Mulakno larang. Nek ra percaya pitu, siji sandang, loro pangan, telu papan, papat kendaraan, limo anggaran, enem keselamatan, pitu kesehatan. Lho jangkep to? Ayo saiki diurut. Pertama sandang. Wong dempel ora ono sing kangelan nyandang saiki gek sandangane api-api. Ngene iki kadang ya ora ngrasake. Apa mana ibu-ibu wong siji klambine tok 270. Kudung jilbab iki sak lemari dhewe. Wong sithik-sithik seragam, muslimatan seragam, yasinan, manakipan, tahlilan, sholawatan, pengajian, rasan-rasan. Engko PKK yo seragam. Ora ana saiki wong kok ra iso tuku klambi. Nek wong biyen nyandang kangelan, iso tuku klambi anyar paling banter setahun ping pindho, wayah 17-an karo wayah bodho. Nek ora iso ya setahun sepisan wayah bodho kuwi tuku klambi anyar, kaine titron regane murah, pokok anyar wis seneng tuku siji dinggo nganti seminggu. Kotor ya diucek ngono ae ra usah dipeme, kipatno dinggo teles-teles nggo mlaku kanginan garing dhewe. Kadang ben ketok ganti, ketok salin ya cukup diwenter. Nah, sing guyu ketara biyen tau menter kuwi. Saiki tiap bulan iso tuku klambi, malah-malah tiap minggu bisa beli baju. Malah zaman sekarang ini beli baju itu enggak perlu berangkat ke pasar enggak perlu capek-capek ke toko, cukup duduk manis di rumah sudah bisa beli baju baru online, pesen, duit ditransfer, barang dikirim, siap pakai, nggih napa nggih, berbagai motif, berbagai mode. Wes ora ana sing kurangan sandang. Lho dicukupi sandang karo Gusti Allah ning kadang ora ngrasakno. Nomor loro, pangan. Saiki ra eneng wong kangelan golek pangan. Nyatane wong dempel ya lawamu lemu. Gerdu kabeh. Hoi. Hoi. Biyen wong loro iki rata-rata mergo kurang mangan. Nene saiki wong loro iki rata-rata mergo kakean. Sapa muni badhok mong? Oh, saniki sampean golek panganan sing menu model apa kuliner model piye? Kelakon. Wong biyen niku angel pangan. Beda karo wong saiki, wong dempel saiki dikei bantuan raskin iki do ra arep kok. Ya diterima tapi didol. Aku wis apal kelakuanmu niku. Jelna beras sing apik. Biyen sing sepuh lak eling, arep budal sekolah kadang ora nemu sarapan. Nggih napa nggih? Pulang dari sekolah belum yakin kalau masaknya ibu sudah matang. Jadi sakurunge tekan omahe menek wit asem, ngunduh asem, ana pelem dibandemi, ceblok kepruk nanggone watu krokoti sak pelok-peloke. Kadang mampir nanggone kebun tebu motesi sing penting wareg pokok ra konangan. Ya iso crito ngene iki tau ngalami, Bro. Biyen nak ngono to. Halo. Ya Allah. Mangan sego beras, sego putih kuwi arang-arang. Nek gak bapake mulih teko hajatan. Nek gak eneng tanggane selametan lagi mangan sego beras, sego putih, saiki to butuh sak mbledose. Lawuh dadar, ngertos dadar nggih? Ngenteni lek ana ndok kopior. Pitik angker mi dienteni, sing ora netes diinceng, wah sik kenek digoreng, didadar ndok loro, delek nenggone wajan diambak-ambakno. Dadi yo tipi. Dianget. Salah wis tipis sing kok sik diirisi meneh, nang irisane kuwi sak njero omah wong 10 ya dadekno 10. Saiki lho ibarat anak ayam mati di lumbung padi mergo gurukan panganan. Tapi ora pati ngrasake to ngono kuwi nek peparinge Gusti Allah. Mergo wis saking sak bendinane pakulinane turah-turah. Halo. Telu papan, papane wis genah-genan, dempel ora ana omah elek. Semua sudah layak huni. Lamun ana sing elek, ya entuk program bedah rumah. Lek omahe wong biyen Masya Allah elek-elek, teko gedhek, teko pring, ning bolonge ombo-ombo nganti sedeng dibrosoti kirek. Nek awan kesentrong srengenge ya panas. Oh, nek bengi kena angin wuk-wuk-wuk-wuk. Mergo ora ana asine, omahe lagi abe angin brobos. Udan trocoh becek kabeh. Nek wayah ketiga akeh debune kae nek ora disirami banyu nggo omah undur-undur. Saiki sampean golek undur-undur rak kangelan. Wis kabeh keramikan marmeran, wis jan apik-apik. Biyen elek omah kuwi bolong-bolong, nek turu bengi angin mlebu kemulan sarung nang sarunge cilik. Sirah ditutupi sikil kademen, dipelorot mengisor sikil ketutupan sirah kanyepen, akhirnya melungker kaya terenggiling. Leturune anggitmu kok sampean saiki spring bed ngono kuwi. Bayang kriyet. teko pring kuwi nggo turu kadang geger kecantol paku kecepit galar ngono kuwi ngisor bayangi akeh tinggine dhuwur akeh nyamuke dadi turu ambek senam nguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek getangi turu rai lonteng-lonteng kena anguse ublek ngono. Sorry mbah tak elingke masa dulu. Halo. Saiki masya Allah omah wis apik-apik, gek turune nang spring bed mentul-mentul, kurang apa? Sandang, pangan, papan. Saiki wong dempel wis do nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Nomor papat kendaraan mlakune cepet. Lho, iki nek dirangkaine nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Lho ngene iki ora gampang lho ngene iki. Iya larang. Halo. Halo. Biyen mlaku iki ora iso cepet wong pancen mlaku sikil ten pundi-pundi. Wong biyen tindak haji niku pulang pergi 6 bulan naik kapal laut. Saiki cepet budal haji 9:30 wis tekan Mekah numpak pesawat cepet kenapa? Nah, pesawat yang ngono kuwi to bro maksudnya eneng pesawat unine kok crut ya pesawatnya bojomu Dison dempel lho saiki sing di mobil wis ora kena diitung saking akeh. Pemenes sepedah motor, anggere omah ana sak njero omah wong papat ya duwe sepeda motor papat. Nek zaman biyen sak desa sing duwe sepeda motor Pak Lurah tok. Mula nek ana sepeda motor kok mlebu nang gone kampung digodhak, diambuti pete. Sing guyu biyen ya tau nglakoni kuwi. Halo. Nomor 5 anggaran. Wah, anggaran danae saiki turah-turah duwite wong kene akeh-akeh nganti dompete kebek. Lho, nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlaku cepet, dompete kebek. Duit wadhe dompet ora kamot, mulo rata-rata do duwe rekening, duwe ATM. Njukuk duwe cukup nganggo kertas cilik yang digesek sret metu duwike. Saiki le sapa sing ora nduwe duwit? Wis dicukupi kabeh karo Gusti. Tapi ra rapat tek ngrasakno to. Terus keselamatan sing nomor 6 alhamdulillah karire selamat-selamat leh kerja leh nyambut gawe wong dempel ya do selamat-selamat mriki lak gak ana to sing kena urusan KPK. Eh bapak-bapak cara diperiksa KPK apa meriksa paculmu kuwi. Pacul goang. Ibu-ibu kok kecekel KPK nah sing diperiksa ulek-ulek kuwi. Do selamat-selamat alhamdulillah. Sing nomor 7 kesehatan alhamdulillah wong dempel do sehat-sehat. Ora ana sing kena penyakit kaya wong zaman biyen. Korengen, panu kadas kurap, rangen, cantengen, kutilen, bubulen, beleken, gondongen. Saiki ra enek penyakite wong saiki ku penyakite wong sugih, penyakite wong kakehan duit. Wong penyakit saiki ki ya gula, kolesterol, liver, asam lambung, asam aurat. Sak karepku sing ceramah aku kok. Niku rak penyakite wong sugih to. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ceritani. Biyen ana wong lara digawa nyang dokter terus diperiksa, didiagnosa karo doktere diaturi. Iki kudu opname ngamarno rumah sakit. Penyakitnya langsung tambah parah. Mergo wonge susah mikir, sapindi sing diculno? Gelang ndi sing diplorot, tanah ndi sing didol? Mikir bondo, mulai biyen ana wong lara diperiksa dokter dikandani kon opname kon ngamar nang rumah sakit malah parah mergo mikir bondo. Lah nek saiki ana wong lara dibeto teng gene dokter didiagnosa diperiksa kale doktere diomongi iki kudu opname ngamar nang rumah sakit tambah seneng soalnya ana BPJS. Biaya rumah sakit gratis nganggo BPJS bikin pasien jadi seneng. Orang seneng piye wong biaya rumah sakit gratis nek tangga-tanggane do nilii nyangoni kabeh. Duwe euto. Tak hitungno. Tak sak lingkungan ana 250 kakak. Nilii kabeh. Ki 20.000-an mawon. 20.000 ping 250 5 juta. 5 juta Bu kecekel tangan niku nembe lingkungan. Dereng kanca nyambut damele sing lanang, kanca nyambut damele sing estri. Kanca nyambut gawene sing lanang 50. Kanca nyambut gawene sing wedok 50. Digawe ping 50-an mawon. 100 ping 50. 5 juta neh, Bro. Total 10 juta. Kecekel tangan. Niku dereng keluarga. Dulur pripean misanan minduan pakde budhe paklik bule mbah besan karang besan sak keranda gawe wong 50 wae jenenge keluarga nyangoni yo rada akeh 100.000-an 50 ping 100.000 pira 5 juta neh total 15 juta padahal biaya rumah sakite gratis metu kok rumah sakit mampir dealer Vario anyar. Kurang piye mulane kula panjenengan niku kathah disindir karo Gusti Allah fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Lho niku lek jenengan maos Quran tenggene surah Ar-Rahman fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban niku lak dibolan baleni nggih kok ora patek nyaut to ben ora ketara nek sampean ra tau maca Quran muni nggih ngono lho niku lak dibolan baleni nggih goblok berjamaah iki jenenge sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Mulane kudu dijangkepi dadi 10. Wes ben ora suwe-suwe. 7 supaya jangkep 10 berarti tambah 3. Pertama napa? Syukur nikmat. Bu. Yang ada disyukuri, dinikmati. Jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Rugi. Wonten lho wong ming sibuk mencari duit tapi enggak sempat menikmati duitnya. Wonten golek duit tae ngelumpuk akeh ora dinikmati, tukokno sapi. Lho malah keploro to. Golek maneh entuk akeh ngelumpuk, tukokno sapi maneh, ora dinikmati duite. Sapine 10. Di rumah dhewe ya kesel ngarit wong dadi buruhe sapi. Delok wong ngono kuwi ya ganteng sapine timbang wonge. Keploro. Sibuk mencari enggak sempat menikmati. Saking sibuke bakul pecel wae ngadeni wong tuku saking kelarisan nganti ora kober sarapan. Ngeblak. Mula nek duitmu akeh ya mbok tuku mobil sing apik, kenek dirasake, ora gampang rusak. Mbok. Dinikmati wong duwite 200-an juta bahkan tembus miliaran, tuku mobil rego 16 juta. Ora iso mlaku nek gak disurung wong sak kampung. Angger ape dinggo undang-undang tangga kok nyurung gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk di starter kelekek. Saurung gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk. Kelekek. Saurung menek gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk. kelekek kena iki ngenteni dalan Anjur Mudun kuwi. Lah nyurunge banter gerut tak gerut tak gerut tak gerut tak gerut tak gerut tak gerut tak gerut. Kena wis greng. Areng kena gase dipancali mlakune prokotok prokotok prokotok prokotok. Dike menggoki lawange buka dhewe. Glodak. Apa ditutup dibatek malah protol. Oh, tangkine ganti jirigen. Kaca sepione pecah dipasang plastik. Wong duit akeh ora dinikmati. Mula bapak ibu lek duitmu akeh mbok daftar haji, dinikmati budal umroh, dinikmati urip pisan ora tau duwe pengalaman luar negeri kok. Ngutek nondempel. Iki desa apa kok nyelempit no tengah-tengah ngono. Mriki tasik masuk wilayah Indonesia nggih. Duit akeh urip sepisan ora tau numpak pesawat. Tumpakane gledhekan ben dina. Rugi Pak, duit akeh urip pisan ora tau ngerti pramugari kae. Yo ayu pramugari kae langsing-langsing ora ana pramugari gembrot ya ora. Gembrot daftar pramugari tolak kene apa nyesek-nyeseki pesawat. Gek langsing-langsing dhuwur ngono nyapa? Lah lek bagasi sing nang dhuwur kompartemen kuwi mbukake gak kudu wong dhuwur. Lah nek endi masa petingkringane buka? Pramugari apa cecek kowe? Nang ayu-ayu, bening-bening ora kaya wong dempel burek-burek ngene. Urip pisan ora tau nginep hotel. Dinikmati. Halo. Coba dipikir. Kalau tidak sempat menikmati, hanya sibuk mencari kedisian mah. Lamun urip ya komplika. Karo sembarang sing disenengi wis ora wae. Ora wani. Moh baleni ora semangat tok. Ora sempat menikmati hanya sibuk mencari kedisian mah. Lamun urip kenek komplika. Karo sembarang sing disenengi wis ora wae. Diaturi sate dihindari sing dipangan mu iwak ter. Kasinen sithik tensine ting. Mangan cumi-cumi aler. Mangan sambel goreng ati asam urat kumat lah. Dikei ngombe legi njaluk gan. Soale wis punya pabrik gula sendi di hadapan istri malah disingkri senajan dijamoni ya tetep ra iso ta karepe ape imbo ping telu mek kuat ping si nanti cak prasmanan wis mulai seleksi nesek nom kae yo koleksi sek nom koleksi kabeh-kabeh dimplok. Sego ya rong piring munjung. Soto telung mangkok. Bakso patang mangkok. Ayam dodo mentok karo pupu. Bandeng papat. Ndok puyuh 27. Sate 30 sujen. Ya, ngono iki sembarang-barang sik dicukuk saenenge buah, sing melon, sing gedang, sing nanas, sing anggur, sing jeruk, sing salak. Koleksi wong sik enom. Jajal nek wis kadung tuwek. Jap prasmanan. Mbah, monggo sekul, Mbah. Sithik wae. Monggo sop Mbah, duduwe wae. Monggo sate Mbah, sunduke wae. Monggo jeruk Mbah, kulite wae. Monggo semangka Mbah, isine wae. Wis tawa. Lah cara menikmatinya gimana? Dengan bersyukur ngraoske nek kuwi peparinge Gusti Allah, rahmate Allah, akhirnya seneng nang Gusti Allah, akhirnya nurut nggo nglakoni perintahe Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Wene rame lurun mbok ora usah cerewet. Arek ngrungokno do kakean. kakean cangkem ini apik wong kene kakean cocot. Sing nomor loro berarti nomor songo, berjuang jadi orang yang terhormat, jangan sampai jadi orang yang terhina. Bu, bu, semua orang itu pengen terhormat kok, hakikatnya begitu. Sejelek-jeleknya orang juga pengen dihormati, pengen punya kehormatan. Maka ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita harus mampu mengantarkan kita agar jadi orang terhormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo njen saelek-eleke wong pengen dihormati. Kula niku nggih nek tepak diundang ngaji ten lapas niku ten lembaga pemasyarakatan, ten penjara. Sing kula adepi lak wong ngono-ngono kae, kaya ngono-ngono kae lah. Saya tetap harus menghormati mereka. Kula nek ngomong ya hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ngono. Jajal nek aku jujur tak omong napa anane. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang keparat. Ora iso mulih aku. Tetap yang saya hormati, mereka juga pengen kehormatan. Malah kula nek diaturi kan memberi pembinaan ten gene lokalisasi. Sing kula adepi lak wong wedok nakal-nakal ngoten nika. Senajan ngono kula tetep harus menghormati. Kula ngomong ya aja sampai nyinggung perasaane nglarakno atine, tak alus-aluske. Ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati, ngono. Jajal tak omongi apa anane para londe-londe sekalian yang suka menghabiskan duitnya orang, juga para begenggek-begenggek yang sudah lecek, sudah nyenyek. Ya aku diumpah-umpah, dicamah, dikeraya. Ya nek ngono, nek ditawani, ayo. Wis ra karo-karoan. Wong kabeh ya pengin terhormat. Lah sehingga yang ke-10 sebagai penyempurna harus yakin besok sukses di akhirat. Dan kesuk amin apa nih potongannya, amin kita dungo wong iki pemberitahuan kok amin besok harus sukses di akhirat, amin gitu. Maksudnya besok semua warga harus kerja bakti, amin ngono diarani oon emoh. Aku sengaja diam. Aku pengin memandang senyum kamu. Sama-sama. Wong kabeh ya pengin mlebu swarga. Sak nakal-nakale wong ra pengin mlebu swarga to nggih? Jepi misale ana bocah nuwakal, wis ora tau salat, Ramadan ya ora poso, tukang gawe rusuh nang gone desa, penggaweane bengak-bengok. Apa ana apa-apa sing ilang ya cah kuwi sing nggawa. Bocah iki kale, kale. Karo wong tuwa wani, karo keluarga, karo tangga ra duwe tata krama, wis jian nang sak kampung ora ana sing seneng. Ana pengajian yang ngrusuhi. Masya Allah. Lah terus pas mendem oplosan, nek ngoplos ya awur-awuran. Wis vodka, topi miring, tambah autan, ditambah oli. Sek diuyui barang. Diombe gelokok-gelokok-gelokok, eik biar, kelepek-kelepek-kelepek, oek. Mate. Ya terus tangga-tanggane do gregeten do nesu to. Wis ora usah diapa-apakno, kedokno lemah diuncalno dipendem mak wis. Keluargane nelongso mboten? Nelongso tetep njaluk dirumat, ya njaluk didusi, dikafani, disolati, diundangno tangga-tanggane kon ndongakno, kon tahlil. Mboten nek ngimami tahlil ya petentengan kok. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Ya didongakno, ya Allah mugi panjenengan ngapura dosane, panjenengan bebasno saking adab kubur, ya Allah mugi panjenengan lebetaken swarga. Malaikate mesem, swargane mbahmu apa dene? ngono dapurane kok dilebokno swarga. Jajal umpama sampean punya kewenangan nglebokno swarga karo nglebokno neraka. Bocah ngono kuwi kira-kira mbok lebokno ndi? Lah iya kuwi padahal potonganmu kuwi. Mbok meneh Gusti Allah. Mulane ya kudu ikhtiar. Ya doa, ya usaha, ya usaha, ya doa. Ya doa, ya usaha, ya usaha, ya doa. Ayo toh kok. Ya doa, ya usaha, ya usaha, ya. Ya usaha, ya doa, ya doa, ya. Ya usaha, ya doa, ya doa, ya. Ya doa, ya usaha, ya do, ya usaha, ya. Nah, karena sama-sama wajib. Doa wajib, usaha wajib. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Nah, iki engko tulisen nang ngene statusmu ya. Usaha tanpa doa kesombongan. Merasa kalau hasil yang dicapai itu murni usahanya, berarti menafikan Allah, meniadakan Allah, menghilangkan Allah, dianggap Allah enggak ikut campur. Wong sombong kuwi jenenge. Gusti Allah paling ra seneng lek ana wong ngono kuwi. Padahal segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Gusti. Segala sesuatu tidak akan terjadi lek mboten diatur dikersake dening Gusti Allah. Nah, sebaliknya doa tanpa usaha adalah kebohongan. Mek ndonga tok ora gelem usaha, ora gelem kerja pengen entuk duit akeh. Tangane ngatong, ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit. Anggite terus duit gerutu-gerutu teko langit. Hei Bapak Ibu, no langit ya ora ana percetakan duit. Umpama olehmu kuwi duit teko langit sing tanda tangan ora gubernur Bank Indonesia, kuwi tanda tangane malaikat. Pengen duwe akeh muter tas betok ambek wiritan Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri. Kaya wong lara mara dokter njaluk periksa diperiksa disuntik diparingi obat akhirnya penyakitnya waras. Sing gawe waras dokter napa Gusti Allah? Kurang semangat. Sing gawe waras dokter napa Gusti Allah? Tapi sing nampani duwike Gusti Allah napa dokter? Nah, ngono kuwi kadang pasiennya iri terus protes penake dadi dokter. Jadi dokter penak pripun? Lah sing gawe waras penyakitnya Gusti Allah sing napa bayarane dokter? Dokternya jawabnya ya enteng, aku ya ora meksa. Ini sampean pasien pengen langsung ketemu Gusti Allah ya monggo. Lah. Ulan Rejep, ulan Ruwah, ulan Ramadan sok kuwi kira-kira ngedekno dosa kula jenengan apa ngedekno ganjarane. Niki sing perlu khawatir. Mula doa yang diajarkan Rasulullah itu juga bermakna antisipasi waspada. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, saestu mugi panjenengan paringi tambah kesaenan kula benjing ten ulan Rejep, ten ulan Ruwah, ten ulan Ramadan. Soalnya kula mboten ngertos ulan Rejep, Ruwah, Ramadan niku nambahi ganjaran kula napa nambahi dosa kula. Soalnya kok idee jelas, nek nglakoni ibadah kok ganjarane ditikel-tikelno, nglakoni maksiat dosane ya ditikel-tikelno. Understand? Makasih. Ayo saniki kita belajar. Sakarepku to. Wong kowe ya ora melok nukokno ae kok. Nyanyine wis mau penyanyi sak mono akeh kok aku bareng kon melok nyanyi iki lho. Aku ora perkara apa-apa, kuwatir penyanyine nung kalah kabeh. Bokongmu kuwi cokot boyo. Ngono kuwi lho saiki wong selawatan iki dadi gondang dutan, dadi ngono kuwi lho garakno adape malah berkurang. Selawat iki ndongake Kanjeng Nabi. Lah kok sing keri cokot boyong. hae hae ngono. Kowe tambah pelecehan kowe ngono kowe. Pemane ambek joget-joget dunggo dangdutan barang ngono kuwi. Rohnya malah hilang. Empuh. Ayo sing sae sing tertib. Lah iya aku kok pokoke nyanyi cicak boyo. Mesisan kok nyanyi bojo galak ngono lho. Ayo, engko terus kowe karek. Ye obro. Wasik. Ada peristiwa mukjizat di bulan Rajab. Yaitu nyoh lah apa yang bapak Isra Mi'raj. Ayo diuncai isi Isra. Nah saya ini diuncai siji-siji. Isra secara bahasa itu artinya perjalanan malam hari, melaku bengi-bengi. Wis wah apa ae pokok melaku bengi kuwi Isra, termasuk nyuluh kodong golek bekecot. Lho nek secara bahasa kuwi melaku bengi kok. Nanti Pak Lurah arep nyang warung bengi-bengi ketemu wargane ditekoki, ndak pundi Pak Lurah? Isra. Secara istilah perjalanan Rasulullah pada malam hari, diperjalankan Allah pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Madinah. Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis, ngomong Madinah. Madinah iki kulone Madiun. Lho nek ora percaya kok Madiun kuwi nang mlaku ngulon terus wae, engko 5 tahun untuk Madinah. Berarti niki rak perjalanan menyamping to, wong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan darat, perjalanan menyamping, arahnya horizontal. Niku simbol ibadah sosial, simbol ibadah muamalah, simbol hablum minan nas. Lah, nek mikrot niku artine munggah. Munggah apa ae, aku iki kok ngisor tok panggung ya mikrot. Munggah apa ae, mikrot, Bro. Jadi ibu-ibu lek nawani bapake ya aja terlalu vulgar ya. Pak, mikrot pora. Gak mikrot. Ya mikrot. Mikrote benakno genteng. Ke udan-udan gentenge bocor utawa benakno anten. Ya antene TV, ya antene dhewe. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina naik ke langit tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 7, naik ke Sidratul Muntaha, terus naik, terus naik, naik gunung Mbahmu. Ke Sidratul Muntaha, terus ke Mustawa, Qaba Qausain. Niku berarti kan perjalanan ke atas, arahnya vertikal. Niku simbol ibadah ritual, ibadah mahdoh, hablum minallah. Ini melambangkan tugas manusia hidup di dunia, menjalankan dua kewajiban secara sekaligus, tidak boleh dipisah, harus sejalan dan sama-sama baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo ibadah ritual, yo ibadah sosial, yo ibadah mahdhah, yo ibadah muamalah, yo hablum minallah, yo hablum minan nas. Karo-karone kadang ono kadang. Jadi nek karo padha menungsone iki apik, karo dulur ya rukun, karo kanca karo tangga-tangga ya apik, sareh sumeh hajar serawung nyedulur membaur grapyak semanak ya seneng tulung lomo, tapi ora gelem salat, Ramadan ya ora poso. Wonten apa mboten? Wong ndi? Sapa muni Bojonegoro? Baleni meneh. Utawa hablum minallah apik tapi hablum minannas elek. Salate komplit. Salat sunai jangkep. Ya berbobot. Limang waktu lengkap sunah qobliyah ba'diyah, bengi tangi tahajud, hajat witir, esuk ya duha, poso Dawud sedina poso sedina ora, sedina poso sedina ora, maca Quran sak dalan-dalan wiritan turut ratan wis jian tenan. Iktikaf lungguh no masjid nganti bokong entek. Tapi karo dulur ora rukun gara-gara warisan. Wonten apa mboten? Jenenge sapa ambek sapa? Karo tangga ya ora rukun gara-garane remeh, perkara buane balike ora imbang. Dibuwai ping papat tok balik siji. Biasanya lambe-lambe kudungan. Wonten mboten? Wong ndi? Kowe rasa melok-melok kaya sampluk pisan. Halo. Halo. Mboten cukup. Kudu karo-karone. Makane kula lah biasa gawe contoh. Ambok salatmu, salatmu ki apik top e lagek takbiratul ihrame akeh sing keplayu no. Allahu akbar. Nek maca yaud gemaca ilat untu sak intil-intile merotoli kabeh. Sujute apik sekali sujud iki bathuk langsung mentol telu. Sujud pindho ya mentol 6. Tapi nek karo dulur karo tangga karo kanca gak gelem apik, guwak ibadahe. Guwak. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Gak bakal iso mlebu swarga wong sing mutus seduluran. Ar-Rahim sedulur keluarga itu diambilkan dari salah satu nama Allah, sifat Allah Ar-Rahim. Makanya lek silaturahim nyambung rahim seduluran sambung kalih Gusti. Nah mutus seduluran qati'ur rahim mutus hubungan karo Gusti, ora direken Gusti, ora digatekno Gusti, ora diperhatekno Gusti. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah terus meneh sing ningali jam nggih sinten wong kula ngangkat tangan ngene kok. Mosok ceramah mbok kon metenteng ngene. Ya kaku nganggur aku. Lah nek aku kaku kowe sanggup nglemesno. Ya mbeno to sak polahe tanganku ketawe-ketawe ngene. Jenenge wong akting kadang ya ngene, kadang ya ngene, kadang ya ngene, kadang ya ngene. Ngene iki gerak ngene iki ya ben sehat. Mengke olahragaku ku ya nang dhuwur panggung ngene iki. Nda iya, ana wong ngene kok mbok lokno. Perjalanan itu dari masjid ke masjid. Iki menunjukkan betapa pentingnya masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka di Nabi hijrah niku lak singgah di tempat namanya Quba, bangun masjid, dan itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Sampai Madinah cari tempat, cari lokasi yang strategis untuk bangun masjid. Betapa masjid itu enggak bisa dipisah dengan umat Islam. Kula sering matur, umat Islam karo masjid ora kena pisah, padha karo hubungane iwak karo banyu, ora kena pisah. Nek pengen selamat, pengen aman, iwak kudu sregep manggon banyu, betah kerasan manggon banyu. Nah, wong dempel nek pengen selamat, pengen aman, kudu kerasan manggon masjid, betah manggon masjid. Hoi. Hoi. Nah, wong dempel betah mboten manggon masjid? Betah ndi lungguh masjid karo lungguh ngarepe TV? Betah ndi lungguh pengajian karo lungguh dangdutan? Akendi nek ngetokno zakat mal karo zakat mal. Nek nom mal no pasar nggo dhuwit cilik atau dhuwit gedhe? Gedhe. Nek petok kota amal di sini sing gedhe apa sing cilik? Gedhe. Kok ora isin yo jawab ngono. Iwak kok ora kerasan manggon banyu, kuwi tandane iwak njaluk di. Nah, wong dempel kok ora kerasan nanggone masjid, rabetan nanggone masjid, tandane wong dempel njaluk di. Ikan kalau enggak kerasan tinggal di air berarti ikan mau mati. Wong dempel kok kerasan nang masjid, gak betah nang masjid, berarti atine mati, jiwane mati. Ati mati, jiwa mati, tapi jasadnya kok saya urip. Lah kuwi jenenge batang mlaku-mlaku. Para batang-batang sedaya ingkang minulya. Ayo masjidnya dimakmurke. Akhir-akhir ini rondok prihatin nggih. Masjidnya gede-gede tapi jamaahnya sepi. Memang udah disinyalir sama Rasulullah zaman akhir niku. Wa masajiduhum kabirah walakinnaha anil huda kharabah anil jama'ati kharabah. Masjid gede-gede tapi kosong teko petunjuk, kosong teko pituduh, kosong teko hidayah, kosong teko jamaah. Saiki akeh masjid sing kelodoken. Pemane subuh, pemane subuh, pemane subuh ten pundi-pundi wis to. Nek maghrib isak sek lumayan. Lumayan, soalnya jarene wong-wong iki wis rampung leh nyambut gawe. Kate ana wong Islam iki modele subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat, tapi lek maghrib karo isak ino masjid. Tapi wong Islam sing mereke mik saghrib. Salate mik isak karo maghrib. Subuh ten pundi-pundi masjid sepi. Kula ngapunten nggih, ngapunten, ngapunten ora ngenyek, ora ngina, ora ngece. Saman mangkel terserah. Tapi aku wani ngarani yakin mbok masjid ndempel iku lek waya subuh luwe akeh cagake timbang wonge. Cagake dobel-dobel sak mono akeh. Subuh paling wonge telu. Wong telue sing siji watuk, siji mengi, siji mencret. Dadi nek subuh isine wong remek tok. Ngenye apa wong dapuramu ya ora ana masjid to. Desa niku kapan sholat jamaah rame makmur mesti desane barokah masyarakatnya rukun-rukun. Nyapa kok ngono? Nek ana masalah mudah cair, mudah diselesaikan. Maksud bendino ketemu ping 5 ana masjid to. Ora ngira pengkerengan. Jamaah itu juga mengajarkan kerukunan. Musuhan ora iso kon jamaah. Halo. Imam karo makmum nemu musuhan. Lagi takbiratul ihram wis lucu. Imame takbiratul ihram, Allahu Akbar. Engkaro nesu makmume ya Allahu Akbar dhewe. Wis ora karo-karoan kok ya. Mangkane desa iki kapan salat jamaah sepi masjid musala, rangira barokah kuwi. Masyarakate gampang congkrah. Jarang ketemu kok ora nemu solusi piye leh rundingan. Halo. Dan sholat jamaah itu juga mengajarkan kepada kita kewajiban patuh pada pimpinan dalam satu komando. Karena namanya makmum wajib patuh pada imam. Rakyat wajib patuh pada pimpinan selama imamnya bener, selama pimpinannya bener. Nek ceblok ya le, kok peting keringan. Aku no nang tarung nang dhuwur kono karoan wis. Jajal smackdown iso ora. Halo. Pak ya ora usah dituturi nanti cenol ngono lho Pak, ucah cilik kok dituturi cenol. Mboten napa-napa kuwatir nek dawah. Mboten napa-napa. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang. Aku ora direken gara-gara cah cilik. Bu. Ngeten. Salat jamaah itu kan mengajarkan kewajiban patuh pada pimpinan dalam satu komando. Betapa makmum semuanya wajib patuh pada imam, wajib nurut pada imam selama imam benar. Artinya